baterai yang kuat dan tahan lama. Ya ABC alkalin luar biasa, jadi andalan, dipakai di mana saja dan kapan saja, kuat dan lama.